Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannif al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan ibadah tersebut kepada kita, kepada para hamba, mislul islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a, ya, semisal islam, iman dan ihsan, dan diantara ibadah adalah ad-du'a, wal khauf, takut, wal raja, berharap. Itu berharap maksudnya apa? Takut dan berharap, takut dari hal-hal yang tidak ada yang bisa, ya, menghilangkan rasa takut tersebut kecuali Allah. Waraja, berharap kepada, berharap sesuatu hal yang tidak bisa yang tidak ada yang dapat merealisasikan harapan tersebut kecuali kepada Allah. Itu ibadah. Semisal antum berharap kepada makhluk untuk masuk surga, untuk selamat dari azab, untuk bebas dari pandemi, bebas dari penyakit, makhluk mampu gak? Gak mampu. Untuk menyembuhkan, makhluk mampu gak? Enggak. Kalau diberikan pada makhluk, berarti memberikan ibadah kepada Allah. Nah, kalau diberikan kepada Allah, berarti itu adalah ibadah. Kita berharap selamat dari azab, kita berharap masuk surga, itu berarti ibadah. Ya, kita berikan kepada Allah, maka itu adalah ibadah kepada Allah. Wa tawakkul, nah, bertawakal, ini juga ibadah. Warohbah, warohbah, rohbah sama ini, keinginan kuat, harapan, rohbah, ketakutan, wal khusyu, kekhusyuan, khosyah, ini sama kayak khauf, takut, ya, wal inabah, kembali, ya, bertobat, isti'anah, meminta pertolongan, yaitu dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu merealisasikan permohonan pertolongan kita kecuali Allah, minta tolong agar selamat dari azab. Kalau diberikan kepada selain Allah, maka berarti berbuat kesyirikan karena memberikan ibadah kepada selain Allah. Wal istighosah. Nah, bedanya isti'anah sama istighosah apa? Kalau isti'anah meminta pertolongan itu secara mutlak di kala lapang maupun di kala genting. Namun kalau istighosah meminta pertolongan di kala genting. Nah, beristighosah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk mewujudkan permintaan pertolongan kita kecuali Allah. Kalau kita berikan kepada Allah, itu adalah ibadah. Ya. Namun kalau kita berikan pada makhluk, kita berikan pada Syekh Abdul Qadir Jalani, ya dan billah, ya, kita beristighosah kepada beliau supaya selamat dunia akhirat, maka itu berarti kesyirikan akbar karena telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, wal isti'adah. Isti'adah, ini saya kebalik ya. Isti'adah memohon perlindungan, sama dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk memberikan perlindungan kecuali Allah. Ya, tapi kalau diberikan kepada makhluk yang makhluk mampu, kayak tadi isti'anah, istighosah, isti'adah, makhluk mampu, itu bukan syirik. Ya, kita minta perlindungan kepada pihak keamanan misalkan. Ya, kepada aparat berwajib dari maling, dari perampok, ya, dari penjahat. Nah, mereka mampu enggak? Mampu. Berarti syirik bukan? Bukan. Namun minta perlindungan, ya, dari kecelakaan yang tidak nampak. Kalau kita berikan kepada selain Allah itu syirik. Semisal apa? Isti'adzah, minta tolong kepada jin. Kalau kita lewat di tempat yang angker, ya, minta tolong kepada jin, ya, kepada setan dan yang lainnya, itu berarti memberikan ibadah pada selain Allah. Wa dzabhu, demikian pula dengan menyembelih. Nah, menyembelih ini kan ada yang mubah, kayak Syekh Marwan menyembelih kambing buat makan-makan, itu mubah, buat masak rumah dia. Nah, kalau dia tujukan untuk sedekah, makan gratis kepada teman-teman di sini, itu ibadah, ya, ibadah, ibadah ini sedekah. Sedekah. Nah, ada juga nanti yang ibadah, menyembelih itu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya, dalam rangka mencari selamat, yaitu akikah, hadiyu bagi jamaah haji, Idul Adha tanggal 10 bagi jamaah non haji, kemudian sembelihan nadar. Nah, itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. Bayar dam, Jangan nyembeli kambing, itu adalah ibadah. Ya. Nah, kalau diberikan kepada selain Allah yang itu dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri, diberikan pada Nyi Roro Kidul, diberikan pada jin sebagai tumbal, pada Dewi Sri sebagai sajen, maka itu berarti syirik akbar karena memberikan ibadah pada selain Allah. Wan nazar, bernazar juga demikian. Wa ghairu dzalika minal ibadah, dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang lain, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan ibadah tersebut, kulluha lillah, semuanya ibadah itu harus diberikan kepada Allah Ta'ala. Wa dalilu qawluhu Ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid adalah milik Allah. Ya, masjid di sini jangan dipahami hanya masjid aja. Masjid ini semua bumi, ya, semua bumi adalah masjid. Nabi SAW sabdakan, ya, waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, dan bumi dijadikan oleh Allah untuk diriku sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, tempat ibadah. Dan Nabi SAW bersabda tentang Yahudi dan Nasrani, ulaika qaumun idza mata fihim rajulun salih awil abdu salih banaw ala qabrihim masjidan. Ya, kan Nabi SAW diceritakan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah yang mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Habasyah negeri Nasrani, Ethiopia waktu itu. Ya, negeri Katolik. Nah, Ummu Habibah melihat di gereja-gereja ada lukisan orang-orang saleh. Lukisan orang-orang saleh Nasrani lah, lukisan si Petrus, Yohanes atau segala macam. Ya. Nah, diajukan kepada Rasulullah SAW apa yang dia lihat di Habasyah dulu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ini Nasrani ini. Kata Rasul, ulaika qaumun idza mata fihim rajulun shalih awil abdu shalih, mereka itulah suatu kaum yang apabila hamba orang soleh wafat di tengah mereka, banau ala qabrihim masjidan, mereka membangun di atas kuburan, ya, kuburan orang soleh tersebut masjid. Padahal Nasrani, ya, padahal Nasrani. Maksudnya apa? Tempat masjid, tempat ibadah. Dan juga Nabi SAW sabdakan, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Padahal Yahudi Nasrani tempat ibadahnya namanya bukan masjid. Yahudi tempat ibadahnya namanya sinagog, Nasrani tempat ibadahnya namanya apa? Gereja. Kanisa, gereja. Ya, gereja. Nah, namun dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai masjid. Jadi masjid itu apa? Maudi' lil ibadah. Tempat untuk melaksanakan ibadah. Nah, ayat Allah ini, wa annal masajida, dan bahwasanya tempat-tempat ibadah itu lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian menyeru, berdoa, ya, ma'allah, di samping kalian berdoa, menyeru kepada Allah, kalian juga menyeru ahada, sesuatu yang lain. Ya. Jadi jangan dipahami, oh, enggak boleh syiriknya di masjid aja, di luar masjid boleh. Karena Allah berfirman wa annal masajid lillah. Ya. Bukan begitu. Masjid ini maknanya maudi lil ibadah, tempat ibadah. Baik. Bisa dipahami sini? Ah, fadal dibaca sini ya, syarahnya. Ya, Syekh Abdul Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu lima taqarrara anna Rabba huwal ma'budu kana minal munasibi an tudkaru anwa'ul ibadati allati ya'budallaha azza wa jalla biha wallati yajibu ifradullahi azza wa jalla wal ibadatu urifat ba'datun bi'iddati ta'rifati wa urifat bi annaha kullu ma umira bihi min ghairi qatidain aqliyin walat walat tiradin urfiyin wa hadha huwa ta'riful usuliyyin fi kutubihim wa ma'na dhalika anna shay'an ladhi umira bihi min ghairi ay yaqtadiya al-aqlu al-mujarrud al-mujarradu al-amru bihi al-amru bihi maqulih wa min ghairi ay yaqtarida bihi yusamma ibadatan. Nah. Baik. Lam kata Syekh Shalih Al-Syekh, lamma taqarrara anna Rabbahu wal ma'budu, maka tatkala sudah baku definisi rob adalah ma'bud, kan di pertemuan sebelumnya telah disebutkan bahwa rob adalah artinya apa? Ma'bud. Apa artinya ma'bud? Yang diibadahi. Jadi makna mar rabbuka, ya, kan kau dikubur ditanya mar rabbuka, siapa robmu? Maknanya adalah ma ma'buduka, siapa sesembahanmu. Bukan maknanya rububiyah. Kalau maknanya rububiyah berarti apa? Keyakinan seorang hamba bahwa Allah saja yang mencipta, yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Ini makna rububiyah. Musyrikin Quraisy di kajian kita Al-Qaidul Arba, di kaidah pertama, musyrikin Quraisy juga sudah beriman dengan tauhid rububiyah tadi. Mereka mengakui Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Bahkan mereka mengakui Allah lah Rabbul Arsy As-Saba, Rabbul Arsyil Azim, Rabb langit yang tujuh dan Rabb Al-Arsy yang azim. Mereka tahu. Jadi ketika seorang hamba masuk kubur, dia enggak cukup dengan punya keyakinan di dunia, yang penting Allah yang mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya, namun dia berantakan dalam uluhiyah, bisa selamat dari pertanyaan mar rabbuka? Enggak demikian. Bisa dipahami sini ya? Jadi yang selamat dari pertanyaan kubur mar rabbuka ialah bukan hanya orang yang bertauhid dengan tauhid rububiyah, namun juga yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Dia hanya beribadah pada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah, mengingkari segala peribadatan yang diberikan pada selain Allah, dan mengingkari pelakunya. Ini baru barok, ya, barok atau minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, kana minal munasibi, maka sudah menjadi suatu hal yang layak antuzkara anwa'ul ibadah, yaitu disebutkan berbagai jenis ibadah. Allati yu'badallahu biha, yang Allah diibadahi dengan ibadah-ibadah tadi. Ya. Allati yu'badallahu, yu'badu. Yang Allah diibadahi dengan. Boleh juga allati ya'budu, boleh juga, tapi bagusnya allati yu'badu, yu'badu. Yang Allah diibadahi dengan ibadah-ibadah tadi. Ya. Wallati yajibu ifradullahi biha, dan hal-hal yang wajib mengesakan Allah dengan ibadah tadi. Jadi kita harus tahu juga. Ya, maka Syekh menyebutkan di sini. Wal ibadatu urifat, dan ibadah didefinisikan biiddati ta'rifatin, dengan sejumlah definisi. Fa urifat, maka ibadah itu didefinisikan bi annaha, bahwa ibadah tersebut adalah kullu ma umira bihi min ghairi iqtida'in aqliyyin wala ittiradin 'urfiyyin. Ya, itu setiap atau segala yang diperintahkan oleh Allah min ghairi iqtida'in aqliyyin, tanpa memandang akal, tanpa mesti memandang akal, tanpa mesti melihat aspek akal, wala ittiradin 'urfiyyin, dan juga tanpa mesti mengikuti ya urfi, kebiasaan. Ya, itu ibadah. Segala hal yang diperintahkan oleh Allah tanpa memandang akal dan tanpa mengikuti kebiasaan. Ya, hadza huwa ta'riful usuliyina fi kutubihim. Ini definisi dari kalangan usuliyun, ulama ahli usul fikih, di kutub kitab-kitab mereka. Ya, lihat itu di footnote ya. Nomor 1. Coba dibaca berikutnya, siapa? Buakila, fadal. Bismillah, qala rahimahullah. Wa malifatul imami al-majid al-mujaddidi Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhabi rahimahullahu wa durrul saniyah wa qila al ibadatu kullu ma kana ta'atun lillahi aw qurbatun ilaihi aw imtithalan kullu ma kana ta'atan lillah kullu ma kana ta'atan lillahi aw qurbatan ilaihi aw imtithalan li amrihi wa la farqa baina an yakuna fi'lan aw tarkan wa qila kullu ma kana ta'atan lillahi wa ma'muran bihi fa huwa ibadatun inda ashabina wal malikiyati wa syafi'iyati wa indal hanafiyati al ibadatu ma kana min syartiha an-niyatu an-niyata an-niyatu niyatu taib wa qila al-musawadah Wakilan ibadatu huwa fi'lul mukallafi ala khilafi hawa hawa nafsihi ta'ziman li rabbihi. Baik. Ini di kitab Al-Furu' karangan Ibnu Mufleh ya, dan yang lainnya dari kitab Durrasaniyah disebutkan ini oleh para ulama Hanbali. Apa itu ibadah? Al-ibadatu kullu ma kana ta'atan lillah. Itu segala hal yang merupakan ketaatan kepada Allah au qurbatan ilaih, atau hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, au imtisalan li amrih, atau melaksanakan perintah Allah. Wala farqa baina ayyakuna fi'lan wa au tarkan. Dan tidak ada perbedaan apakah dengan melakukan apa yang diperintahkan, atau tarkan, meninggalkan apa yang dilarang. Itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bukan cuma melakukan, mengerjakan sholat, membayar zakat, haji, sedekah, itu kan semua fi'lan, menafkahi anak dan anak-anak dan istri-istri, itu adalah fi'lan. Ya, melakukan atau tarkan, meninggalkan yang diharamkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan zina karena takut pada Allah, meninggalkan makan riba karena takut pada Allah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan kalau karena Allah, itu adalah ibadah. Tapi kalau meninggalkan sesuatu hal yang diharamkan karena takut ketahuan, apa karena takut ketahuan, bukan ibadah. Atau udah bentar lagi maksiat, ketahuan, bahkan tetap ternilai sebagai maksiat walaupun belum melakukan. Ini yang disebut kalau para ulama ahli usul. Ya. Jadi kalau kita iadan billah, ada orang mau zina, ya, kemudian udah bentar lagi dia mau berzina, kemudian dia takut pada Allah, itu ibadah. Ingat gak kisah tentang beberapa pemuda yang terjebak di dalam mulut goa karena badai, masuk ke dalam goa, tiba-tiba tertutup oleh batu besar yang jatuh dari atas menutupi goa, dan mereka tentu gak bisa buka karena batunya besar ya. Mereka bertawasul dengan apa? Amal soleh. Salah seorang yang bertawasul dengan amal soleh, amal solehnya apa? Dulu dia cerita kepada Allah, dia punya adik sepupu perempuan yang cantik jelita. Namun adik sepupu perempuannya menolaknya. Akhirnya adik sepupu perempuannya punya kebutuhan yang mendesak, butuh uang. Akhirnya datang ke dia minta tolong. Dan dia mau kasih tolong, ngasih uang dengan syarat berzina dengan adik perempuan, sepupu perempuan yang sudah jadi inceran dia tadi. Terpaksa mau. Akhirnya ketika dia sudah duduk di paha adik sepupu perempuannya, bentar lagi zina, adik sepupu perempuannya bilang, ittaqillah, bertakwalah, takutlah engkau pada Allah. Akhirnya dia pun bergetar, pakai lagi celananya, ninggalin adik sepupu perempuannya ya, dan hal itu dia jadikan modal untuk bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya pernah begini begitu. Akhirnya pintu terbuka, batu bergeser, bertawasul dengan amal soleh. Nah, namun kalau udah bentar lagi zina, ada Satpol PP, itu tetap terhitung dosa. Ibadah bukan? Bukan. Nabi SAW sabdakan mengenai orang yang berantem, ya, dan keduanya saling bunuh, dan ternyata ada yang terbunuh, ada yang membunuh. Kata Nabi SAW, al-qatilu wal-maqtulu finnar, yang membunuh dan terbunuh keduanya di neraka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh iyalah dia di neraka, yang terbunuh kok juga di neraka, padahal dia kan terbunuh. Kata Nabi SAW apa? Kana harison ala qatli akhihi, karena dia sebelumnya antusias, semangat membabi buta, ingin membunuh saudaranya, dia yang kebunuh duluan, maka dia tetap di neraka. Iya dan billah. Nah, itu ibadah tarkan, ya, ibadah tarkan. Baik. Wakilah ada yang mengatakan kullu ma kana ta'atan lillah wa ma'muran bih fa huwa ibadatun inda ashabina wal malikiyah wa syafi'iyah. Ya, dan dikatakan bahwa segala hal yang merupakan ketaatan pada Allah atau yang diperintahkan oleh Allah, maka itu adalah ibadah menurut para ulama kami, yaitu Hanabilah, Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa indal Hanafiyah, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, al ibadatu ma kana min syartiha an-niyyatu. Ibadah ialah yang syaratnya adalah niat, maka itulah ibadah. Ya, unzur al-musawadah. Lihat keterangan ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitab al-musawadah. Wakil ada yang mengatakan al-ibadatu huwa fi'lul mukallafi. Ibadah adalah perbuatan seorang mukallaf, itu hamba yang berakal, yang sudah dibebani syariat. Ala khilafi hawa nafsih, ya, yang ibadah, yang perbuat apa namanya, yang itu menyelisihi hawa nafsu dia. Kenapa menyelisihi hawa nafsu dia? Ta'ziman li rabbih, dalam rangka mengagungkan Rabb-nya, dalam rangka mengagungkan Allah, maka itu adalah ibadah. Taib unsur at-ta'rifat al-Jurjani dan yang lainnya. Taib. Berikutnya, baca lagi, fadhal wakilah. Belum diterjemah. Hah? Belum diterjemah ya. Wa hadza ta'riful usuliyyin fi kutubihim. Ya, ini adalah definisi dari kalangan para ulama usul fikih di kitab-kitab mereka. Wa ma'na zalik, dan makna hal ini adalah anna syai'al ladzi umira bihi, bahwa sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah min ghairi ayyak tadia al-aqlu al-mujarrud al-amra bih, tanpa akal akal semata, tanpa memperhatikan apa yang diperintahkan tersebut, wa min ghairi ayat tarida bihi, dan tanpa mengikuti akal, mengikuti kebiasaan, itu yusamma ibadatan. Ya, itu dinamakan oleh para ulama ahli usul sebagai ibadah. Nah, terus yufassiru dzalika Syaikhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu lil ibadati fi awwali risalatihi al-ubudiyyati haitsu qala al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. وهذا التعريف مناسب لأنه أولا أيسر في الفهم أيسر في الفهم ثانيا قريب المؤخذ قريب المأخذ من النصوص فقوله العبادة اسم جامع يجمع أشياء كثيرة فهو جامع لكل jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Kaifa nusalli ila kaifa nasilu ila anna hadzal amala awil qawla yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Al jawabu an yakuna ma'muran bihi aw mukhbaran anhu bi anna Allah azza wa jalla yuhibbuhu wa yardahu. Ma anwa'uha qala min al aqwali wal a'mali. Fa hunaka qawlun wa 'amalun. Faidhan al-ibadatu tanqasimu ila ibadatun qawliyatun ila ibadatin qawliyatin wa ibadatin amaliyatin. Baik. Wa yufassiru dhalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu nyebut Ibnu Taimiyah ya-nya boleh tasdid boleh enggak? Taimiyah atau Taimiyah? Begitu. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah yufassiru dalik, mentafsirkan hal tersebut lil ibadah, mengenai definisi ibadah, fi awwali risalatihi al-ubudiyati, di awal risalah beliau, buku beliau al-ubudiyah. Kita pernah kaji buku ubudiyah di situ, bahkan pakai syarahnya, syarah Syekh Shalih Fauzan, selesai kan waktu itu, selama 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, haitsu qala, yaitu ketika beliau menyatakan tentang apa itu ibadah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Ibadah adalah ismun, sebuah nama, ya, jami'un yang mencakup likulli, segala hal, ma yuhibbuhullahu, apa-apa yang Allah cintai, wa yardahu, dan apa yang Allah ridai. Minal aqwal, baik berupa perkataan, wal a'mal maupun amal, amal perbuatan, wal zahirah wal batinah, yang zahirah yang nampak, lahiriah wal batinah maupun batinah yang tidak nampak. Ini adalah ibadah. Ya. Hadza ta'rifu munasibun. Dan definisi seperti ini munasib. Ya. Lebih sesuai, lebih pas. Ya, dibandingkan dengan definisi yang disebutkan oleh kalangan ahli usul. Tadi apa kalangan al-usul? Ibadah adalah segala hal yang diperintahkan oleh Allah tanpa memandang akal, tanpa mengikuti kebiasaan. Ya. Ini lebih bagus li'annahu karena al-awwalan yang pertama aisyaru. Aisyaru itu isim tafdhil. Ya, jadi apa? Dia lebih mudah fil paham untuk dipahami. Sanian yang kedua qaribul ma'khadhi minan nusus. Dan ini ya dekat, artinya dia lebih mirip pengambilannya dari nas, dari Al-Qur'an, dari hadis dibandingkan yang tadi. Wa qawlu, maka perkataan Ibnu Taimiyah, al-ibadatus munjami', dia adalah sebuah nama yang mencakup yajma'u asya'a katsiratan. Berarti ibadah itu mencakup berbagai hal yang banyak. Fa huwa jami'un, maka dia mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Segala yang Allah cintai maupun yang Allah ridai. Ya. Kaifa nasilu ila anna hadzal amal awil qaula yuhibbuhullahu wa yardah? Nah, sekarang kaifa, bagaimana nasilu kita bisa sampai kepada pemahaman, ya, kepada suatu hal yang kita ketahui bahwasanya amal ini atau qaul ini, ucapan ini dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-jawabu, maka jawabannya adalah ayyakuna ma'muran bihi. Ya, yaitu amal tersebut atau perbuatan tersebut diperintahkan oleh Allah. Atau mukhbaran anhu bi annallaha yuhibbuhu wa yardah. Atau memang sudah dikabarkan tentang amal tersebut, ucapan tersebut, bahwa Allah mencintainya. Wa yardahu, dan Allah meridhoinya. Nah, di antaranya ikhwah, hal-hal yang Allah cintai apa? Kalau kita ikut Rasul, berarti Allah cintai. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi pada mereka, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah beliau. Ya, dalam ibadah beliau. Apa ganjarannya? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Maka meneladani Nabi adalah ibadah. Apalagi yang Allah ridhoi, salah satunya apa? Mengikuti sahabat. Allah Ta'ala berfirman, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina takhaduhum biihsan. Ya, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Dan apa, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, sahabat-sahabat yang ada di Mekah dan Madinah, walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridho pada Allah. Jadi Allah meridai mereka. Siapa? Sahabat. Dan Allah meridai juga orang-orang yang mengikuti sahabat. Nah, terutama yang ijma' sahabatnya. Kalau yang bukan ijma' itu ya, boleh diselisihi. Ya, paham sini ya? Mana lagi tadi? Apalagi di Al-Quran kan banyak tuh innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti ihsan adalah ibadah. Karena dicintai oleh Allah. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri, maka thaharah adalah ibadah karena Allah cintai itu. Mana lagi tadi? Ma anwa'uha, apa jenis-jenis ibadah? Qal, kata Ibnu Taimiyah, minal aqwal wal amal. Yaitu berupa perkataan dan amal, ya, amal-amal perbuatan. Fahuna ka qaulun wa 345. Udah nyambung dari Redmi. Kelamaan. Pulsanya habis qadarullah. Bisa ge paspor tuh resol juga. Saya enggak nyampe sebulan 150.000. Paling berapa? 15 hari live mulu. Yang berapa GB? 50. Cuman kan live terus tiap hari. Semalam di mana? Al-Jadid. Kalau saya khutbah ya khutbah, kalau enggak ada pulsa ya enggak live gitu kan. Mana lagi tadi? Ya. Al-ibadatu tanqasimu ila fa'idan, kalau begitu ibadat terbagi menjadi apa? Ibadatun, ibadatin qauliyatin, ibadah qauliyah itu ibadah yang berupa ucapan, wa ibadatin amaliyah, dan ibadah yang berupa amal. Nah, baik, tafadhal Syekh Marwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, laisa summa kism. Samma kismu. Kismun salisun. Kismun salisun. Fahiyya imma antakuna qawliyatan, wa imma antakuna amaliyatan. Faqawluhu al-zahirati wal-batinati. Qad yakunu qawlu zahiran, wa qad yakunu batinan, wa qad yakunu amalu zahiran, wa qad yakunu batinan. Wa takhsulu anna anwa'al ibadati hiya aqwalu wal a'malu allati yuhibbuha Allahu wa yardahu yardaha. Wal qawlu qad yakunu bil lisani wa qad yakunu bil janani, wa yadkhulu fil qawli al lisani al a'mala kasiratan. Yadkhulu fi qawli lisani a'malun kasiratun. A'malun kasiratun mimma amarallahu azza wa jalla bihi. Fa'il dari yadkhulu ya. Terus mislu zikri wa tilawati wa qawlu ma'rufi wa nahwi dhalil ma'rufi wa qawlil ma'rufi wa nahwi dhalika. Wa hadhihi kulluha min awail ibadati al-lisaniyati. Wa qawluhu al-qalbu al-qalbi huwa i'tiqaduhu wal 'amalu amalul qalbi wa amalul jawarihi. Wa hadhihi al-anwa'u allati dhakaraha asy-syekh rahimahullahu mumassilan ba'duha minal aqwali wal a'mali ba'duha zahirun wa ba'duha batinun wa ba'duha lisani wa ba'duha qalbi wa ba'duha amali amaya wa ba'duha amaliyun qalbiyun wa ba'duha min amali jawarihi. Fa masalan al ikhlasu amalul qalbi, at-tawakkulu amalul qalbi, la yasluhu al-ikhlasu illa lillahi azza wa jalla. Ikhlasul ibadati wa ikhlasul dini la yasluhani illa lillahi azza wa jalla, kama qala subhanahu wa ta'ala, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ala lillahi ad-dinu al-khalis. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddini. Baik. Ya. Kata beliau, laisa sama itu maknanya hunaka, Syekh Marwan. Bukan summa, tapi maknanya sama hunaka. Laisa hunaka kismun salisun, begitu. Maka tidak ada jenis yang ketiga dari ibadah. Ya. Fahiya imma antakuna qauliyatan wa imma antakuna amaliyatan. Ya, apakah dia itu qauliyah atau amaliyah? Ya, bagaimana dengan qalbun gitu? Nah, itu nanti dijelaskan. Tadi udah dibaca, ya. Taib. I'tiqad gitu ya. Wa fa qauluh, maka perkataan Ibnu Taimiyah adz-dzahira wal batinah. Perkataan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang diridhoi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah itu yang zahirah, yang nampak, lahiriah, apa? Maupun batinah, batiniah, yang tidak nampak. Qad yakunu al-qawlu zahiran. Terkadang ucapan yang berupa ibadah tersebut dia nampak. Waqad yakunu batinan, terkadang tidak nampak. Waqad yakunu al-amalu zahiran, terkadang amal tersebut nampak. Waqad yakunu batinan, terkadang tidak nampak. Fatahsulu anna anwa'al ibadati hiya, maka di sini bahwasanya jenis-jenis ibadah itu ialah hiya al-aqwal wal a'malu allati yuhibbuhallahu wa yardahu wa yardaha. Itu segala perbuatan, ucapan maupun perbuatan yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Ya, wal qawlu, yang namanya ucapan, qad yakunu bil lisan wa qad yakunu bil janan. Terkadang yang namanya ucapan itu dengan lisan maupun dengan hati. Janan itu qalbu. Lihat di footnote. Ya. Baca ini Pak Yusuf footnote-nya itu. Qala Syekhul Islam, Bismillah. Khutbah nomor 1. Pak dipegang intinya. Bismillah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu taala fi majmu'il fatawa. Fatawa. Wa yadkhulu fil qawli qawlul qalbi qawlul qalbi wal lisani wa fil amali amalul qalbi wal jawarihi. Wandur adatus sabir indatus sabirina. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yadkhulu fil qaul qaulul qalbi qaulul lisan. Maka qaulul qalbi qaulul lisan itu termasuk dalam qaul. Makanya para ulama ketika mendefinisikan iman, iman itu apa? Qaulun wa amalun. Kok enggak ada i'tiqadun sih? Nah, udah masuk di qaul. Karena qaul itu masuk qaulul qaulul lisan, qaul qalb. Ya. Nah, amal mana? Amalul qalb, amalul jawarih. Nah, ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Ada ucapan di lisan, ada ucapan di hati. Makanya ulama mencukupkan apa itu iman? Qaulun wa amalun. Ini untuk menepis anggapan Murji'ah, Jahmiyah yang mendefinisikan iman itu cukup di hati. Bahkan para ulama dalam mendefinisikan mengeluarkan urusan hati. Walaupun nanti masuk di situ. Paham enggak, Antum? Mengeluarkan urusan hati. Ya. Jadi hati itu termasuk qaulun wa amalun. Qaulun di lisan dan qaul qalbu. Amalun, amal jawari anggota badan, amal qalbu. Iman bertambah dengan ketaatan, apakah ketaatan qaul atau ketaatan amal? Berkurang dengan kemaksiatan, maksiat qaul maupun maksiat amal. Iman bisa batal karena pembatal keislaman qaul atau amal. Orang Murji'ah mendefinisikan itu cuma di hati aja. Makanya Jahmiyah mendefinisikan iman itu apa? Ma'rifah. Ya, ma'rifah. Murji'ah mendefinisikan iman itu apa? Hanya yang di hati. Murji'atul Fuqaha bahkan, ini disebut Murji'atul Fuqaha. Siapa sih Murji'atul Fuqaha? Ulama, seluruh ulama mazhab Hanafi. Mereka mendefinisikan iman apa? Qaulun wa'tiqadun, gak ada amal. Qaulun wa'tiqadun, ucapan dan keyakinan. Nah, mereka disebut Murji'ah. Namun kok bukan digolongkan Murji'ah Jahmiyah? Karena mereka tetap meyakini di seluruh buku fikih-fikih mereka. Ada namanya di kitab Muriddah, mereka meyakini seorang bisa batal Islamnya karena amalan dia. Kalau dia nginjak mushaf, melempar mushaf ke tong sampah, itu kan amal jawarih ya, amal ya. Maka dia murtad, keluar dari Islam. Nah, disebut Murji'atul Fuqaha. Ya, paham gak sini? Ini aneh, ada orang tersinggung disebut Murji'ah. Murji'atul Fuqaha aja gak tersinggung tuh. Ini ada orang tersinggung dicap Murji'ah, padahal dia lebih gila, lebih parah, lebih sesat daripada ulama Hanafi ya, yang membatasi iman itu cuma di kolbu. Paham gak antum? Ya, padahal ucapan dia, amal dia jelas keluar dari Islam. Disepakati sebagai bahkan banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang liberal, semisal Ade Armando ya, ucapan dia, antum kalau bikin tuh ensiklopedia kekufuran Ade Armando itu dari A sampai Z panjang itu. Dia bilang Allah orang Arab apa bukan gitu. Dia bilang lagi apa urusannya Nabi ngelarang kita minum pakai tangan kiri, apa-apaan tuh malaikat melaknat istri yang gak mau diajak berhubungan sama suaminya. Dia bilang lagi saya gak percaya syariat Islam harus ditegakkan. Dia bilang lagi begini begitu, ensiklopedianya tuh banyak. Satu aja udah kelar ucapan dia. Itu kalau betul ahlu sunnah, qaulun wa amalun. Ini enggak ada yang bela-belain Ade Armando. Bela-belain Ade Armando, dikasih ujur Ade Armando, dia tetap muslim. Ya berarti Anda saudara seagama Ade Armando, kan Anda bilang enggak kafir. Ya. Ade Armando dikasih ujur. Lah kita yang ngafirin Ade Armando dicap khawarij takfiri. Nah, ajib. Nah itu, mereka Murji'ah. Mereka betul Murji'ah, bukan main-main ya. Mereka Murji'ah. Ya, bukannya mereka itu oh Murji'ah sebut. Enggak, mereka udah ahli bid'ah Murji'ah. Udah Jahmiyah itu, udah ngeri. Ya. Jadi mereka itu yang kullu bid'atin dolalah, itu dia tuh. Nah, itu tukang bid'ah-bid'ahin orang, dia sendiri yang jadi ahli bid'ah. Kulu bid'atin dolalah, itu dia. Kalau bid'ah maulid, bid'ah amal. Bid'ah talilan, bid'ah amal. Ini bid'ah besar. Ini yang kata para ulama, al-ma'asi ahabbu ila iblis, al-bid'ah abu ila iblis minal maksiat. Bid'ah maksiat itu lebih suka, bid'ah lebih suka iblis pada maksiat. Ini bid'ah kayak gini. Bukan bid'ah yang kayak kenduri kematian tahlilan. Masa ada orang tahlilan, ada orang berzina sama ibunya, lebih mending yang tahlilan, yang bener aja tuh. Maka dirinci oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Perkataan Sufyan Ats-Tsauri tersebut, bid'ah lebih suka iblis daripada maksiat. Ya, al-bid'ah habu ila iblis minal maksiat. Bid'ah lebih suka iblis daripada maksiat. Jadi bid'ah yang mana? Bid'ah yang kayak begini, yang mengeluarkan seorang dari ahli sunnah. Ya, kalau tahlilan, terus ada yang di sebelah sana si A tahlilan, si B zina sama ibunya tiap hari lagi, terus masih bisa dibilang, oh masih mending si B. Kenapa? Karena bid'ah lebih suka iblis daripada maksiat. Kalau bid'ah gak mau tobat, kalau maksiat bisa tobat. La ilaha illallah. Ada tahlilan, la ilaha illallah, oh dosa kamu itu lebih besar daripada yang ono, zina sama ibu kandungnya, kayak begitu. Ini akibat memahami perkataan ulama lewat perkataan dia sendiri atau lewat ya kantong dia. Harus dipahami juga lewat pemahaman ulama. Bid'ah yang mana yang lebih disukai iblis daripada maksiat? Bid'ah murjiah kayak tadi, saudara seagama Ade Armando. Itu Ade Armando selesai kufur. Jadi mengkafirkan itu terkadang konsekuensi iman. Bahkan kalau antum belajar kitab Risalah Makna Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, ketahuilah ilam rahimahullah, anna awwala ma yajibu ala bani Adam al-kufru bitauhid. Ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda, yang pertama kali Allah wajibkan pada anak Adam adalah kufur terhadap tauhid. Apa itu kufur pada tauhid? Wasifatu kufri bitauhid, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, anta taqida butlana ibadati ghairillah, Anda meyakini batilnya peribadatan pada selain Allah. Wa tubghidu ahlaha, Anda membenci pelakunya. Ya, Anda membenci pelakunya, watu kafiru ahlaha, Anda mengkafirkan pelakunya. Mengkafirkan pelaku musyrikin itu konsekuensi dari tauhid. Bahkan orang yang kafir enggak antum kafirkan, antum batal Islamnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madzhabahum kafara ijma'an. Ijma'. Kafirnya orang yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir atau malah membenarkan agama mereka. Ya, itu konsekuensi tauhid, nafyu isbat tauhid tersebut. Ya, Syekh Suhaimi, ulama besar kita yang ada di Madinah, ditanya tentang orang yang tidak mengkafirkan pencela nabi. Apakah boleh disebut si pencela nabi itu murji'ah? Kata Syekh, la takfi kalimatu murji'ah. Enggak cukup kalimat murji'ah buat orang itu. Si fulan celak nabi, si fulan ini murtad. Ya, ada orang yang enggak mau ngafirin si fulan dengan alasan belum tegak hujah, belum ini ada syubhat di dengkulnya, ada ini ada bla bla bla. Si fulan mencela nabi. Si fulan ijma' para ulama mengatakan apa? Murtad. Ada si A. Ya. Oh, belum kafir dia. Kata penanya, boleh enggak di si A ini disebut murji? Kata Syekh Suhaimi, enggak cukup kalau murji. Terus apa dia? Dia kafir murtad. Karena dia tidak mengkafirkan sesuatu yang sudah disepakati kekafirannya. Hati-hati itu. Ya. Hati-hati. Maka orang-orang yang gak mau ngafirin Ade Armando, Abu Janda, itu bahaya itu. Dengan alasan belum tegak hujah, pengkafiran hanya milik Allah, yaudah gak ada yang kafir. Hak Allah aja kan, bukan hak dia, yaudah gak ada yang kafir. Pastor Paus Paulus itu gak kafir semua. Belum tegak hujah, siapa yang udah nyamperin rumah Paus Paulus? Ya, akhi Paus, saya dari Pondok Ungu. Hah? Saya sini datang untuk mengajak Anda Islam. Saya gak mau. Anda kafir, belum tegak hujah. Ini hujah nih, ada kok syubhat di kepala kamu. Ada syubhat. Terus-terus, gitu aja terus. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, kalau ada orang bilang, dia mesti diudur bil jahal dengan dia. Ila matal jahal, sampai kapan diudur? Ya gak ada. Akhirnya gak ada yang kafir. Makanya beragama dengan agama murjiah, itu gak ada yang kafir di seluruh alam semesta ini. Imma jahil, imma ada syubhat. Udah gitu aja. Dan para jahmi di medsos itu sampai Kan ada Armando, salah satu ensrik kepada dia, kekufuran dia apa? Dia bilang apa? Sholat itu gak ada tuh di Al-Quran, sholat waktu lima waktu wajib gitu. Kan ijma para ulama apa? Apa ma'lum binaddin bidaruroh, mengingkari sholat itu adalah hukumnya wajib. Siapa yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu, maka dia kafir, walaupun dia sholat gitu. Sama kayak mengatakan zina halal, maka dia kafir, walaupun dia gak zina. Paham gak? Nah, murjiah berseragam ahli sunnah itu, nyaru-nyaru jadi ahli sunnah itu, itu demikian, gak mau ngapirin penghalal zina dengan alasan, ya kayak tadi, itu bahaya itu. Ya, hak kafir hak Allah, ya udah, gak ada yang kafir di muka bumi ini, cuman Abu Jahal, Fir'aun, siapa lagi yang di Al-Quran, Abu Lahab, Korun, kayak gitu aja. Gak ada yang kafir udah. Atau mereka gak paham. Nah, takfir hak Allah. Iya betul, Allah yang sudah tetapkan, itu hak Allah. Hak Allah dan Rasulnya, Rasul yang tetapkan. Itu, kaedah-kaedahnya. Mengolok-ngolok agama, hak Allah yang mengkafirkan. Allah sebutkan, Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi pada mereka, apakah kepada Allah ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-ngolok? Itu hak Allah, mengkafirkan pengolok agama. La ta'tadiru, kalian jangan minta udur lagi. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Mereka enggak paham takfir hak Allah dan Rasulnya, perkataan para ulama. Dia pikir cuman Allah aja yang mesti menaskan si fulan kafir. Itu. Murjiah zaman sekarang itu bodoh-bodoh kelihatannya, pinter. La ilaha illallah. Ya, bahkan kalau antum mau jujur ya ikhwah, ya, itu kita enggak usahlah sebut murjiatul fuqaha di Ahnaf. Asy'ariyah aja deh. Asy'ariyah itu ada murjiahnya. Asy'ariyah itu mendefinisikan iman itu apa? At-tasdik. Mereka enggak mendefinisikan iman qaulun wa amalun. Memang ada 4 riwayat dari Asy'ariyah. Ada satu yang mencocoki ahli sunnah. Ya, di kitab ya, Maqalat al-Islamiyyin Abu Hasan al-Asy'ari pernah mengatakan iman itu apa? Qaulun wa amalun. Sesuai enggak dengan ahli sunnah? Namun tempat yang lain beliau dan seluruh Asy'ari mengatakan ini yang sudah jadi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Asy'ari, apa itu iman at-tasdiq, membenarkan, cukup membenarkan. Ya, cukup membenarkan ajaran Islam. Mau amal ngomong apa, mau iman, mau ucap apa, itu lain soal, yang penting membenarkan. Namun mereka di buku-buku fikih mereka, di kitab Ridah, di buku-buku fikih mereka menyebutkan siapa yang melempar mushaf ke kafir, siapa yang mengatakan zina halal di kafir, siapa yang mengatakan sholat lima waktu enggak wajib dia kafir, siapa yang mengingkari dia kafir. Ibnu Hajar Haitami, ulama Syafi'iyah, ini buku ini punya kitab, kitab ini dikaji oleh kiai-kiai NU. Nama kitabnya apa? Al-I'lam biquwati al-Islam. Ya, itu beliau memuat 400 pembatal keislaman. Siapa yang menghina jenggot, murtad kafir. Siapa yang menghina hijab, murtad kafir. Kafirnya apa? Ta'in. Bukan takfir mutlak. Ta'in. Siapa yang menghina jenggot, dia murtad. Bahkan kita pernah kaji di sini. Masih ingat gak? Ahkamu Ridah dari kitab Al-Minhaj. Minhajul Talibin. Gimana murtad nih kalau orang yang ucap gini? Dia mesti syahadat ulang. Masih ingat gak? Nah, ini definisi iman, ibadah ini. Ini penting ini. Qaulun wa amalun. Ya. Nah, ini sekarang memang banyak murjiah, jahmiah, nyaru-nyaru. Jadi ahlu sunnah. Ya. Ajibnya, Abu Janda, Ade Armando, Denis Siregar, yang memang musuh Islam, karena betul-betul memusuhi Islam, jelas-jelas memusuhi Islam, gak ada yang mengingkari permusuhan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, dibela oleh mereka, dikasih udzur oleh mereka, gak boleh kita kafirkan. Dan kita yang mengatakan kekafiran, kita gak dikasih udur. Nah, kita disebut sebagai apa? Khawarij takfiri. Dikasih udur kayak apa? Kayak jahal, kayak syubhat, kayak gak dikasih udur kita. Nah, ini ajibnya ini. Ya, memang ya para ulama menyebutkan musuh dakwah kita bukan kuburiyun. Kuburiyun jelas madu'u kita. Tapi musuh dakwah ahlussunnah wal jamaah yang hakikatnya adalah kaum irja. Kaum irja. Yang repotnya mereka bajunya itu sama. Nah, itu kaum irja. Lihat aja, tuh kemarin ada penghalal zina. Semua ustaz ngafirin, tiba-tiba ada murjiah enggak mau ngafirin. Malah murjiah itu yang nyebut ustaz-ustaz yang ngafirin sebagai khawarij. Eh penghalal zinanya, entang-entang aja. Oh iya betul, dia itu mau melakukan maklum binadin bidaruro. Tapi enggak boleh kafirkan. Ini keliru teman-teman yang mengkafirkan nih. Terpapar paham takfiri. Lah. Nah, itu ya. Nah, itu. Nah. Allah musta'an. Taib qaul fal qaul ya qad yakunu bil lisan wa qad yakunu bil janan. Fa yadkhulu fi qauli lisan a'malun katsiratun. Maka termasuk dalam qaul bil lisan berbagai amal yang banyak. Mimma amarallahu bih, dari hal-hal yang Allah perintahkan. Mislu dzikri, semisal zikir, wa tilawati, ya, tilawah Al-Qur'an, wa qaulil ma'ruf, ya, ucapan yang ma'ruf, wa nahwi dzalik, dan semisalnya kullu hadhihi kulluha min anwa'il ibadati al-lisaniyah. Ini semua adalah jenis-jenis ibadah lisan. Wa qaulul qalbi. Nah, berikutnya kan qaul ada qaul lisan, qaulul qalb. Huwa i'tiqaduhu, yaitu keyakinan si hamba. Keyakinan si hamba bahwa keyakinan hamba akan rububiyah Allah, asma wa sifat Allah dan uluhiyah Allah. Dibaca Pak Yusuf itu footnotnya qala Syekhul Islam. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimallahu fi majmu'il fatawa wa aslul imani qaulul qalbi alladhi huwa huwa tasdiku. Wa qala Ibnul Qayyim rahimallahu Ibnu itu hamzah wasal. Wa qala Ibnul Qayyim rahimallahu fi madarijis salikina haqiqatul imani markabatun murakkabatun min qaulin wa amalin wal qaulu qismani qaulul qalbi wa huwa i'tiqadu wa huwa i'tiqadu. Baik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa aslul iman qaulul qalbi. Nah, asal iman, pokok iman adalah ucapan qalbu alladhi huwa at-tasdiq, yaitu yang membenarkan. Kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin, hakikat iman murakkabatun min qaulin wa amalin. Hakikat iman itu tersusun dari ucapan dan amalan. Wal qaul qisman, sedangkan qaul ya, ucapan itu ada dua. Qaulul qalbi huwal i'tiqad. Ada qaulul lisan, ya jelas ya. Qaulul qalbi huwa i'tiqad, itu keyakinan dia, itu namanya qaul. Makanya ulama ketika mendefinisikan iman cukup mendefinisikan qaulun wa amalun di buku-buku salaf. Ya, ulama bahkan mengeluarkan dari definisi i'tiqad. Nanti kembali itu qaul i'tiqad, ada amal i'tiqad. Ada amal qalbu, ada qaul qalbu. Itulah i'tiqad. Ya. Nah, kalau murji'ah semuanya kembali ke i'tiqad. Oh, enggak batal, bisa jadi di kalbunya mengingkari, bisa jadi di kalbunya. Ya. Antum tahu Al-Walid. Ya. Bapaknya Khalid. Al-Walid bin Al-Mughirah. Bapaknya Khalid bin Al-Walid. Al-Walid itu membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan. Cuman dia gak enak sama musyrikin Quraisy. Ya. Akhirnya dia bilang Al-Quran itu inna hadza qaulul bashar. Ya. Ini ucapan manusia. Padahal dia tahu ini wahyu dari Allah. Antum tahu Abu Talib, pamannya Nabi, mati dalam kekufuran. Dia sudah mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil adyan. Saya sudah tahu agama Muhammad itu agama yang baik, yang benar. Ya. Antum tahu bahwasanya Fir'aun di akhir hayatnya membenarkan. Semua. Ya. Antum tahu iblis itu hatinya itu membenarkan. Iblis itu kan cuman keliru di mana? Di amal dia enggak mau. Suruh sujud, sujud penghormatan padahal dia enggak mau. Amal dia. Ya. Iblis memangnya hati dia mengingkari keesaan Allah, kekuasaan Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Enggak ada. Paham enggak sini? Namun itu semua langsung dihukumi berdasarkan amalan, berdasarkan ucapan. Ya, emangnya Nabi Adam dihukum karena keyakinan dia? Bukan. Bahkan Nabi Adam itu masih nggak yakin, masih ragu. Cuman didesak istrinya, ya udah makan. Dimakan tutup pohon. Ya, itu pun dalam rangka biar kekal. Namun dilarang sama Allah. Dilarang sama Allah, jangan makan ini. Nah, ketika dilakukan oleh Adam, itu amal atau hati yang berbuat? Amal. Adam itu masih ragu, hatinya itu masih condong kepada enggak mau. Namun tetap dihukum enggak? Nih, ada orang berzina. Hatinya mengingkar, aduh saya enggak mau zina, ya Allah saya takut, tapi zina juga. Dihukum enggak dia? Dihukumi enggak dia sebagai pezina? Dihukumi. Yang dihukumnya berdasarkan zahirnya ya. Amalan dia, hati dia mengingkari, dianggap enggak? Itu lain lagi urusannya. Paham enggak sini? Ya. Nah, jadi urusan hati itu belakangan. Ya. Nah, maka aneh klaim Murji'ah yang mengklaim oh, itu bisa jadi hati dia mengingkari, bisa jadi dia. Bahkan ada yang aneh lagi, bisa jadi dia punya hujah di hadapan Allah. Loh. Kok kita cari terus 1000 uzur buat Ade Armando. La ilaha illallah. Itu keliru ya. Wal amal amalul qalbi wa amal jawari. Sedangkan amal amalan qalbu dan amal jawari. Amalan anggota badan. Wa hadhil anwa'u allati dzakaraha asy-syekhu, dan inilah jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala mumassilan, yang beliau di sini memberikan contoh. Ba'duha minal aqwal wal amal, sebagiannya dari ucapan dan amal. Wa ba'duha zahirun wa ba'duha batinun. Di antaranya ada yang nampak, di antaranya ada yang tidak nampak. Wa ba'duha lisani, di antaranya ada yang amalan lisan. Wa ba'duha qalbi, ada amalan qalbu. Wa ba'du amalul qalbi, amalan qalbi. Wa ba'duha amal jawari, amal jawari. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencontohkan itu apa? Doa, khauf, raja, tawakkul, raghbah, rahbah, khusyuk, ya, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adah dan seterusnya, adabah, ya, itu dari jenis-jenis ibadah. Baik, barakallahu fiik. Fa masalan, contoh al-ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya apa? Memurnikan ibadah untuk Allah, bukan ikhlas maknanya ke bahasa kita ya legowo. Ya. Legowo bukan begitu. Ya. Kalau misalkan istrinya Syekh Marwan, "Tafadhol Mas Marwan, saya sudah ikhlas kalau kamu nikah lagi." Ya. Itu bukan maknanya ikhlas di sini, itu legowo. Saya sudah nerimo. Ya. Saya sudah lapang dada gitu. Nah, yang dimaksud di ikhlas ini adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Nah, ikhlas memurnikan ibadah hanya untuk Allah itu amalan qalbu. At-tawakkul amalul qalbi. Amalan qalbu. La yasluhu al-ikhlas illa lillah. Ikhlas itu tidak dapat diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah, wa ikhlasud din, dan memurnikan ad-din, agama ini yaitu ibadah ini, la yasluhani, itu tidaklah dapat ya diberikan, dibenarkan illa lillah, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Qur'an ini diturunkan. Ya, menurunkan Al-Qur'an dari Allah Al-Aziz Al-Hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini, Al-Kitab ini dengan hak. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah pada Allah dengan memurnikan agama itu kepadanya. Ala lillahi dinul khalis. Dan ketahuilah milik Allah lah agama din agama yang khalis, yang murni tersebut. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Katakanlah kepada Allah, itu maf'ul muqaddam. Ya, kul Allah a'budu. Ya, Allah itu i'rabnya maf'ul muqaddam. Jadi takdirnya kul a'budu Allah. Namun kenapa di takdim yang haknya hak ta'khir, harusnya kan gitu. Kenapa didahulukan yang semestinya diakhirkan? Ini yufidul hasra, memberikan keterangan pembatasan. Artinya hanya kepada Allah aku beribadah, tidak kepada yang lain. Mukhlishan, dengan memurnikan lahu dini, agamaku lahu, kepadanya. Baik. Baik, baca lagi Pak Yusuf, at-tawakkul. Bismillah, qala rahimahu taala, at-tawakkulu kadzalika min a'malil qalbi allati laisat illa lillahi. Al-khawfu min a'malil qalbi allati laisat illa lillahi. Ay khawful ibadati amma khaufus sirri fasayati idahuhu insyaallah fi mawdi'ihi wa kadzalika ar-ra'batu ar-rahbatu al-inabatu wal khudu'u ad-dalla az-zullu ad-dullu dalal ibadat dulul ad-dullu da dulul ibadati wa khudu'ul ibadati ila akhirih wa sayati tafsiluha insyaallah taala hadhihi kulluha min a'malil qalbi wa hiya dakhilatun fi anwa'il ibadati. Baik, at-tawakkul. Bertawakal kadzalika min a'malil qalbi. Demikian pula dia termasuk amalan qalbu. Allati laysat illa lillah, yang tidak boleh diberikan kecuali hanya pada Allah. Al-khauf, takut, min a'malil qalbi, takut dari hal-hal yang tidak ada yang bisa menghindari takut neraka. Itu kan siapa yang bisa menghindari takut tersebut kepada dari diri kita kecuali Allah, ya. Baik. Itu amalan qalbu allati laysat illa lillah, yang tidak boleh diberikan kecuali pada Allah. Ai khauful ibadah, yaitu takut ibadah. Nanti ada juga takut khauf tabii. Takut tabii, antum takut kepada anjing helder, takut pada singa, takut pada begal rampok. Antum takut itu bukan syirik. Itu takut tabii, memang ya tabiat kita. Takut sama istri ketika handphonenya dicek gitu kan. Itu apa ya, terpuji apa tercela, tapi yang jelas bukan syirik ya. Terserah antum definisikan mau biasa saja atau tercela ya. Tercela ya. Ya takut sama istri ketika handphone dicek ya. Diceknya ada akhwat kan yang chatting-chattingnya. Kalau takut di situ enggak syirik, tapi antara biasa saja atau tercela. Kalau kata Pak Yusuf tercela. Nah, sahih, ana uwafiq zalik. Jangan takut ya. Lagi pula antum suami kok. Kok bisa gitu, suami kayak kacung misalnya. Sini, handphone kamu. Mau cek. Ya Allah. Kok kayak enggak punya harga diri ya. Hah? Padahal kita yang nafkahin, kita yang apa? Nunjuk-nunjuk orang lagi dia. Oh, dia Abu Akila baper ya. Masya Allah. Nah, mana lagi tadi? Ya. Amma khaufu sirri, adapun khauf sir. Ya, khauf yang tersembunyi, fasayati idahu, akan datang nanti penjelasannya insyaallah fi maudihi, pada tempatnya pembahasan khauf. Wa kadzalika ar-raghbah wa rahbah, ya, berharap, takut, inabah, kembali, al-khudu, tunduk, az-zul, merendahkan diri, zulul ibadah, merendahkan diri ibadah maksudnya. Al-khudu, tunduk, tundukan ibadah, karena nanti ada yang merendahkan diri bukan yang merendahkan diri ibadah. Ila akhiri dan seterusnya. Wasayati tafsiluha, akan datang perinciannya insyaallah taala. Hadhihi kulluha, semuanya ini min amalil qalbi, merupakan bagian dari amal qalbu. Wa hiya dakhilatun fi anwa'il ibadati, ini masuk semua dalam jenis-jenis ibadah. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.